Spesial buat semuanya, spesial juga buat Bares. Semoga semuanya suka ya. Monaco, langsung kafe kok mas. Aduh. Terima kasih. Langsung kafe mas. Ah, terima kasih. Oh, matur nuwun, matur suwun. janji.